kuasa. Dia sang pencipta alam raya seisinya. Langit penuh bintang, gunung dan samudra tunduk patuh dalam aturannya. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu. Tak mungkin bila ku mengingkarimu. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin ku mengingkarimu. Atas segala nikmat yang telah engkau berikan, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku hanya ku berikan kepadamu ya Allah. Setiap langkahku, nafasku dan seluruh jiwaku hanya ku tujukan kepada penggenggam jiwaku. Selangkahku dekat padamu seribu langkah, kau selalu mendekati diriku ya Allah. Ku bersimpuh di hadapan sang Maha Kuasa. Dia sang pencipta alam raya seisinya. Langit penuh bintang, gunung dan samudra tunduk patuh dalam aturannya. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu. Tak mungkin bila ku mengingkarimu. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin ku mengingkarimu. Atas segala nikmat yang telah engkau berikan, sesungguhnya selaku hidupku, matiku hanya ku berikan kepadamu ya Allah. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu. Tak mungkin bila ku